سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuك membawa kebaikan. فالعاصفات عصفا. Demi malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. والناشرات نشرا. Demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Demi malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Dan apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab bagi orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Dan tahukah kamu, apakah hari keputusan itu? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. Kemudian kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami letakkan dia dalam rahim, tempat yang kokoh. إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Sampai waktu yang ditentukan. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ahya'an wa amwatan. Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Wailun yawma'idin lilmukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tadmi bi syararin kal-qasr. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufr. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.